Pedagang kaki lima bernyawa lima, apakah iya? Sebuah tanya. Tapi menggambarkan para pedagang di kota Jakarta rasa-rasanya tak salah. Karena mereka selalu berjualan dalam kegelisahan karena sewaktu-waktu terjadi penggusuran. Tertangkap kereta dan barang dagangan, maka sesaat sudah tergulung dan habis usaha mereka. Tak lagi berdaya karena untuk menebus gerobak luar biasa harganya. Tetapi tekad selalu membaja. Gerobak yang tersita ditebus, kalau tak dapat dibuat kembali. Mereka berusaha lagi dan berusaha lagi. Di kaki lima yang selalu bisa mencipta bahaya. Bahaya kalau-kalau ada kecelakaan dan kendaraan terlempar ke arah mereka. Bahaya karena mereka nyaris berada di bahu jalan. Bahaya karena banyak orang juga jengkel karena keberadaan mereka, sehingga kekacauan dengan segera bisa tiba. Pedagang kaki lima usahanya patut untuk dicermati. Sebuah usaha mempertahankan hidup yang patut diacungi jempol. Seharusnya mereka diberi penghargaan, tempat yang layak untuk berjualan. Seharusnya mereka diberi penghargaan karena mereka adalah pemenang-pemenang yang tak mudah menyerah untuk menerobos kehidupan. Mereka layak mendapat piala, yaitu tempat jualan yang tenang. Tentu saja dengan bayaran semampu yang mereka bisa keluarkan. Sayang, yang kalah justru yang tak mampu merancana bagaimana ketertiban bisa terwujud. Bagaimanapun juga, dalam kekurangannya, pedagang kaki lima telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana seharusnya hidup, bukan mencuri, apalagi merampok milik orang lain. Berkeringat, dikejar-kejar, terampas, tetapi tak berhenti untuk terus maju, menapaki hari-hari, memenangkan kehidupan. Semoga pemerintah memberi mereka piala, supaya pemerintah tak menjadi pecundang yang hanya mampu untuk berteriak tentang hukum, tapi tak pernah mampu menegakkannya. Yang hanya berkata tentang keadilan, tapi tak pernah mewujudkannya. Semoga pemerintah tak merasa malu melihat pedagang kaki lima yang semakin banyak jumlahnya menyusahkan, kata banyak orang. Tentu saja karena ia tak mempunyai tempat yang layak untuk berjualan. Mengapa tak memberi piala pada mereka sehingga muncul ketenangan? Mereka berjuang menggapai kehidupan. Orang banyak belajar menikmati keharusan. Bukankah di sana ada banyak mulut yang menanti sesuap nasi dari pedagang kaki lima? Kiranya akan tiba saat mereka dihargai karena mereka telah memenangkan semangat hidup dalam perjuangan. Bersama saya, Bigman Sirait.